بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali melanjutkan pembahasan mengenai salatu ahlil a'zar, salatnya orang yang memiliki uzur. Kita masuk kepada uzur yang ketiga. Qala al-muallif hafizahullah tsalitsan salatul musafir, salatnya seorang yang bepergian jauh. قال ومن أهل الأعذار المسافر, dan di antara pihak yang mendapatkan uzur yakni dalam masalah salat yaitu al-musafir, seorang yang melakukan bepergian jauh. فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين, maka disyariatkan bagi dia untuk meringkas salat yang 4 rakaat dari semula 4 menjadi 2. Ya. Perhatikan di sini. Jadi bagi orang yang melakukan safar, ya, bepergian jarak jauh, maka dia disyariatkan ketika mengerjakan sholat 5 waktu untuk sholat-sholat yang ruba'iyah, yang 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Disyariatkan bagi dia mengqasar, yaitu meringkas dari yang semula 4 menjadi berapa? 2. Kama dalla ala dhalikal kitabu wassunnatu wal ijma'. Sebagaimana yang menunjukkan akan hal itu adalah Al-Kitab, ya, Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma'. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini dalil untuk yang dari Al-Quran. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salah. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidak ada atas kalian dosa untuk kalian meringkas daripada sholat, ya, untuk mengqasar sholat. Kemudian berikutnya dalil dari hadis, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fis safari illa qasra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengerjakan sholat ketika safar illa qasran, kecuali dalam keadaan mengqasar. Nah, jadi tidak teriwayatkan sama sekali, satu pun tidak ada riwayat Nabi ketika safar tetap mengerjakan yang 4 rakaat, ya, dengan 4, tidak. Bahkan senantiasa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau safar, salat-salat yang 4 rakaat beliau kerjakan berapa? 2 rakaat dengan mengqasar. Sehingga wal qasru afdalu min al itmami fi qawli jumhuril ulama, maka mengqasar itu, meringkas sholat itu, lebih utama daripada itmam. Itmam itu menyempurnakan sholat, artinya tetap dikerjakan empat. Maka mengqasar ketika safar itu lebih utama daripada itmam, daripada tetap menyempurnakan empat rakaat. Fi qawli jumhuril ulama, menurut pendapatnya mayoritas para ulama. Jadi barakallahu fikum. Mungkin kalau kita melihat dari sisi jumlah, antara yang empat dengan yang dua, harusnya kan yang lebih utama justru yang tetap empat rakaat. Walaupun safar, zuhur tetap empat. Walaupun safar, asar tetap empat. Isya tetap empat. Saya semangat mengerjakan sholat. Saya tidak akan lemah mengerjakan sholat. Semangat dia, sehingga tetap empat yang dia kerjakan. Maka kita katakan, la, tidak. Justru yang afdal, yang lebih utama adalah yang ketika safar apa? Mengqasar sholatnya. Nah, dari mana ini diambilnya tadi? Apa yang telah disebutkan? Karena Nabi SAW telah mencontohkan. Beliau tidaklah mengerjakan sholat ketika safar, kecuali pasti dengan apa? Mengqasarnya. Wa fis sahihain, dan di dalam dua sahih, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Furidatis sholatu rak'ataini rak'ataini, fa'ukirrat sholatus safari, wazida fi sholatil hadari. Salat itu difardukan dua rakaat, dua rakaat. Nah, artinya awal difardukannya salat itu dua rakaat, dua rakaat. Ya, furidatis salatu rak'atain rak'atain. Salat itu pertama kali difardukan dua rakaat, dua rakaat. Fa uqirrat salatus safar, maka ditetapkan bagi salat safar. Maka ditetapkan bagi salat safar. Artinya salat safar itu ditetapkan tetap padanya dua rakaat. Ya. Ditetapkan bagi salat safar itu apa? Tetap dua rakaat. Wazida fi salatil hadari, dan ditambahkan pada salat ketika mukim. Nah, ini sangat jelas menunjukkan bahwa ketika safar kembali kepada asal pertama difardukannya salat, yaitu apa? Dua rakaat. Baru ketika seorang mukim, maka pada saat itulah barakallahu fikum ditambahkan padanya, sehingga tadi zuhur, asar, isya menjadi empat rakaat. Waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salatus safari rak'atani tamamun ghairu qasrin. Kata beliau radhiyallahu anhuma, salat orang yang safar itu, atau salat ketika safar itu dua rakaat. Salat ketika safar itu dua rakaat, tamamun, itu sudah sempurna, ghairu qasrin, ya, tidak kurang. Nah, jadi kembali kepada dari dalil yang telah disebutkan oleh muallif hafizahullah tersebut di sini, menunjukkan bahwa seorang yang safar, yang melakukan bepergian jauh, bagi dia yang lebih utama apa? Mengqasar salatnya. Pada salat-salat yang empat rakaat dia kerjakan dua rakaat. Setelah kita memahami hal ini, bahwa yang lebih utama bagi orang yang safar adalah mengqasar salat yang empat rakaat menjadi dua, maka di sana ada perkara penting yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menerapkan qasar ini. Ya. Kata beliau hafizahullah, wa yabda'ul qasru bi khurujil musafiri min 'amiri baladihi. Dan qasar itu, mengqasar salat itu mulai bisa dikerjakan dengan keluarnya si musafir dari wilayah kotanya yang berpenghuni. Ya, perhatikan. Yabda'ul qasru bi khurujil musafiri min amiri baladih. permulaan boleh mengqasar itu dengan keluarnya si musafir dari negeri atau dari kotanya yang berpenghuni, dari wilayah kotanya yang berpenghuni. Li'anna Allah abahal qasra liman daraba fil ardi. Alasannya karena bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membolehkan qasar sebagaimana pada ayat tadi yang telah kita baca. Liman daraba fil ardi, bagi orang yang melakukan perjalanan di muka bumi. Wa qabla khurujihi min baladihi la yakunu dariban fil ardi wala musafira. Dan sebelum keluarnya dia dari negerinya, tidaklah dia disebut seorang yang bepergian di muka bumi, dan tidaklah pula dia disebut musafir. Itu, ya. Jadi alasan yang pertama berdasarkan ayat. Ayat di dalam Al-Quran tadi disebutkan membolehkan. Kapan seorang boleh mengqasar? Ya, idza darabtum fil ardi. Apabila kalian bepergian di atas muka bumi. Nah, tidaklah seorang disebut sebagai orang yang bepergian di muka bumi, tidak pula disebut sebagai musafir, kecuali apa? Setelah dia keluar daripada negerinya atau daripada kotanya. Alasan yang berikutnya, wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama kana yaqsuru idza irtahala. Dan juga karena bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya saja beliau mulai mengqasar apabila beliau telah irtahala, itu telah berpindah. Tidak lagi berada di kota Al-Madinah. Beliau telah berpindah, telah keluar daripada kota Al-Madinah. Ya, seperti disebutkan, diriwayatkan beliau mengqasar salat ketika beliau sampai di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Ya, dekat dengan kota Madinah, tapi sudah apa? Keluar daripada Madinah. Dan juga alasan berikutnya, li'anna lafzas safari ma'nahu al-isfar. Karena lafaz safar itu maknanya adalah isfar. Ay al-khuruju ila sahra. Isfar itu maknanya keluar menuju padang pasir. Yuqal, ya, dikatakan safaratil mar'atu an wajhiha. Wanita itu safar dari wajahnya. Maknanya idza kasyafathu, apabila si wanita itu, ya, membuka wajahnya. Maka fa idza lam yabruz ila as-sahra'i allati yankashifu fiha min bainil masakin lam yakun musafira. Berarti apabila seorang itu tidak keluar menuju padang pasir, yang mana yang padang pasir itu adalah kosong di sana, kosong padanya dari tempat tinggal atau rumah-rumah, lam yakun musafira, dia tidak disebut sebagai musafir. Ya. Jadi safar itu dari kata isfar, itu keluar menuju tempat yang kosong, ya, padang pasir. Tidak ada lagi tempat tinggal atau rumah-rumah di situ. Jadi barakallahu fikum. Seorang ketika melakukan safar, perjalanan jauh, kapan permulaan dia boleh mengqasar? Yaitu ketika dia telah meninggalkan kotanya itu yang berpenghuni. Yang berpenghuni, sehingga jalan yang dia lewati sekarang sudah padang pasir, kanan kirinya tidak ada lagi rumah. Maka ketika itulah dia boleh ketika berhenti untuk sholat mengqasar sholatnya. Misalkan seorang, ya, dari Madinah menuju Mekah. Ya kan, seorang misalkan apa? Dari Madinah ingin menuju ke Mekah. Jadi, maka dia berangkat dari rumahnya di Madinah misalkan, berjalan menuju Mekah. setelah dia berangkat dari rumahnya, tapi selama dia masih di wilayah di mana kanan kiri dari jalan yang dia lewati masih berupa rumah-rumah berpenghuni, maka dia belum boleh mengqasar salat. Dia berjalan, mobilnya misalkan, kanan kirinya masih rumah-rumah berpenghuni, maka apa? Dia belum boleh mengqasar. Begitu dia telah keluar daripada wilayah kota tersebut yang berpenghuni, di mana sekarang kanan kirinya sudah tidak ada lagi rumah, berarti apa? Kanan kirinya padang pasir. Ketika itulah dia, ketika kemudian memilih berhenti untuk sholat misalkan, dia boleh mengqasar. Dia boleh mengqasar. Ada gambaran? Ya, itu permulaan boleh mengqasar, yaitu ketika seorang musafir itu telah keluar meninggalkan kotanya yang berpenghuni. Wilayah, ya, meninggalkan wilayah kotanya yang berpenghuni. Baik. Itu kalau di sana, di daerah yang berpadang pasir seperti itu. Yaitu ketika telah keluar dari wilayah kotanya yang berpenghuni, sehingga kanan kirinya dari jalan yang dia lalui, apa? Sudah tidak ada rumah yang berpenghuni. Ya. Nah, kalau di tempat kita bagaimana? Wallahu a'lam, ya. Kalau di tempat kita, ya, dengan kita pergi meninggalkan wilayah kota kita hingga barakallahu fikum sama bahwa di kanan kiri apa jalan yang kita lalui sudah kosong, tidak ada lagi rumah-rumah yang berpenghuni, ya, mungkin persawahan, mungkin bahkan di sebagian wilayah ya hutan, atau mungkin ya perkebunan. Al-Muhim, barakallahu fikum, kanan kiri daripada jalan yang kita lalui tidak ada lagi rumah yang berpenghuni. Tayyib. Bahkan disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di Al-Muntaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, beliau mengatakan, hatta walau intaqala min harratin ila harratin fi tariqihi ila safar, fa inna hadha la yu'tabaru musafiran hatta yakhruja min jami'il bunyan wa min amiril balad. Kata beliau, sampai pun, ya, sampai walaupun dia telah berpindah dari satu kampung kepada kampung yang lain, di jalannya dia, pada safarnya dia, ya, di perjalanan safarnya dia itu, maka hal itu belumlah dianggap sebagai musafir, atau orang itu belumlah dianggap musafir hingga dia keluar dari wilayah kotanya yang apa di situ terdapat bunyan, terdapat bangunan-bangunan tadi, ya, sampai dia keluar meninggalkan seluruh bangunan-bangunan yang berpenghuni tadi, ya, wa min amiril balad, dan keluar dari wilayah kotanya yang berpenghuni itu. Nah, artinya kadang sebuah kota di situ kan apa terbagi dari beberapa kampung-kampung begitu. Nah, selama kampung-kampung tadi itu bergandengan, artinya bergandengan itu tidak terpisahkan oleh tempat yang kosong. Sehingga kampung, misalkan dia tinggal di kampung A, ya, bergandeng kampung A ini dengan kampung B. Tidak terpisah di situ oleh tempat yang kosong. Sehingga bergandeng. Rumah-rumah orang kampung A langsung bergandengan dengan rumah-rumah orang di kampung B. Nah, maka ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh, dia belum dianggap musafir. Karena apa? Walaupun telah berpindah wilayah kampung, tetapi apa, bangunan-bangunan tersebut masih terus menyatu, ada di perjalanan dia ketika safar tadi. Nah, maka sebagaimana tadi disinggung oleh Syekh Hafizahullah, tidak disebut musafir sampai dia keluar meninggalkan bangunan-bangunan yang berpenghuni tadi dan meninggalkan wilayah dari kotanya tersebut yang berpenghuni. Beda halnya, wallahu a'lam, jika suatu kota yang kemudian terbagi di kota itu ada banyak kampung yang kemudian, tapi kampung yang satu dengan kampung yang lain terpisahkan oleh tempat yang kosong. Ya, kampung yang satu telah terpisahkan dengan kampung yang lain dengan tempat yang kosong. Ya. Maka yang demikian bisa. Seorang ketika telah keluar dari kampungnya, kemudian sudah mulai mengkasar. Kenapa? Karena kampung yang setelahnya, yang berikutnya itu terpisah oleh tempat yang kosong. Nah, ini mengenai apa? Permulaan boleh mulai mengkasar. Yaitu ketika seorang yang melakukan safar tadi telah meninggalkan wilayah dari kotanya yang berpenghuni. Ya, yang di situ ada rumah-rumah yang dihuni. Dengan dia telah meninggalkan bangunan-bangunan rumah yang tadi berpenghuni di kanan kiri jalan dia, barakallahu fikum, sehingga tidak ada lagi kanan kiri jalan yang dia lalui dari rumah-rumah tadi kosong, kalau di sana ya berupa padang pasir tadi. Maka pada saat itulah jika dia misalkan berhenti untuk sholat, dia sudah disyariatkan mengqasar sholatnya. Kemudian berikutnya, qala hafizahullah wa yaqsurul musafiru sholata. Dan seorang musafir itu mengqasar sholatnya, walau kana yatakarraru safaruhu, meskipun safarnya dia itu berulang-ulang, terus menerus safar. Ya, kasahibil barid wa sayyaratil ujrah, ya, seperti apa, tukang pos atau kurir. Ya, wasayyaratil ujrah, dan juga seperti supir taksi atau yang semisal itu. Mimman yataraddadu akthara waqtihi fit tariqi bainal buldan. Daripada orang yang mayoritas dari waktunya dia berbolak-balik di perjalanan antar kota. Nah, jadi walaupun aktivitas itu sifatnya harian, dia berbolak-balik antar kota, kata Syekh, tetap apa? Dia dihukumi musafir yang bisa mengqasar salatnya. Nah, ya, mungkin yang sangat gamblang, seorang menjadi supir bus antar kota, ya kan? Seorang tadi menjadi kurir, ya, pengantaran barang-barang paket dan sebagainya. Itu pekerjaan dia. Berarti kan setiap hari istilahnya banyak waktu dia gunakan untuk safar. Tayyib, kata Syekh, tetap dia bisa atau disyariatkan mengqasar salatnya. Wa yajuzu lil musafiri al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri. Selesai daripada qasar. Sekarang pada masalah menjamak. Dan boleh pula bagi musafir, atau dan boleh bagi musafir untuk menjamak, menggabungkan. Bainal dhuhri wal asri, antara zuhur dengan asar. Wal jam'u bainal maghribi wal isya, ya, menjamak antara maghrib dengan isya. Fi waqti ahadihima, di salah satu waktu. Jadi misalkan zuhur asar, dikerjakannya di waktu zuhur atau di waktu asar. Langsung dua sholat dikerjakan sekaligus di satu waktu. Itu namanya apa? Menjamak. Di waktu zuhur, misalkan dia kerjakan zuhur, kemudian langsung asar. Berarti di awal waktu. Di waktu yang awal, yaitu di waktu sholat zuhur. Atau di waktu asarnya. Jadi datang waktu zuhur, dia gak sholat zuhur. Tetap berjalan, melakukan perjalanannya. Baru di waktu asar dia berhenti mengerjakan sholat zuhur, kemudian langsung disusul asar. Taib, fakullu musafirin yajuzu lahul qasru. Maka semua musafir itu boleh bagi dia qasar. Fa'innahu yajuzu, taib, seorang, fakullu musafirin yajuzu lahul qasru, fa'innahu yajuzu lahul jam'u. maka setiap musafir yang dia mendapatkan kebolehan untuk mengqasar, maka dia juga boleh untuk menjamak. Bisa difahami? Ya, jadi, siapa-siapa yang sudah boleh mengqasar, berarti juga boleh menjamak. Ya, musafir yang boleh, apa? Saya ulangi, musafir yang dia sudah boleh mengqasar, berarti dia juga boleh menjamak. Ya, fakullu musafirin yajuzu lahul qasru, fa innahu yajuzu lahul jam'u. Setiap musafir yang dia telah mendapatkan keringanan boleh mengqasar, maka berarti dia juga boleh untuk menjamak. Fahuwa rukhsatun 'aridatun yaf'aluhu 'inda al-hajah. Menjamak itu adalah sebuah keringanan yang mendatang sifatnya, yang dia boleh mengerjakannya 'inda al-hajah, ketika ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan. Kama idza jadda bihi as-sayru, seperti ketika si musafir itu sedang melakukan perjalanan. Artinya sedang berjalan, melangkahkan kaki atau mengendarai kendaraannya di saat safarnya itu. Lima ruwa Mu'adz radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Berdasarkan apa yang diriwayatkan Mu'adz radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika perang Tabuk, idza irtahala qabla zayghi asy-syams akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'ashri. Apabila beliau ya mulai berpindah, mulai berjalan berpindah, beliau lakukannya itu sebelum tergelincirnya matahari, beliau sudah mulai berjalan, mulai berpindah, maka nanti beliau mengakhirkan zuhur sehingga beliau menjamaknya dengan asar. Wa yusalliyahuma jami'an, beliau kerjakan kedua salat tersebut dengan menjamaknya, itu di waktu asar. Wa idzar tahala ba'da zayghi syams, tetapi ketika beliau berpindah setelah tergelincirnya matahari, artinya setelah singgah untuk istirahat, kemudian ingin melanjutkan perjalanan dan itu dilakukannya setelah tergelincirnya matahari, itu mulai berjalan kembali, mulai berpindah kembali, itu hendak dilakukan oleh Nabi setelah tergelincirnya matahari, berarti setelah masuk waktu zuhur, maka beliau sholat zuhur wal asra jami'an, beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan menjamak terlebih dahulu, summa sara, baru kemudian beliau berjalan. Wa kana yaf'alu mithla dhalika fil maghrib wal isya, beliau mengerjakan yang demikian itu, yang semisal itu pada salat maghrib dan salat isya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, wa idza nazala al musafiru fi athna'i safarihi lirrahah, dan apabila seorang musafir itu singgah di tengah-tengah perjalanannya itu untuk istirahat. Maksudnya singgah untuk istirahat di sini bukan istilah kita sekedar mampir di musola untuk sholat, bukan. Tapi memang betul-betul di situ turun untuk beristirahat sampai lama. Misalkan setengah hari begitu. Atau bahkan satu hari. Maka fal afdalu lahu an yusalliya kulla salatin fi waqtiha qasran bila jam'in. Maka yang lebih utama bagi dia, bahwa dia mengerjakan sholat di masing-masing waktunya. Dengan tetap mengqasar, tetapi bila jam'in, dengan tanpa menjamak. Nah, jadi musafir itu terbagi dua. Ada musafir yang tadi dikatakan apa? Jadda bihi sayr. Musafir yang jadda bihi as-sayr. Musafir yang sedang berjalan. Apakah itu dengan langkah kakinya, langkah binatang tunggangannya, atau dengan kendaraannya, sedang berjalan. Maka bagi orang yang musafir yang dikatakan ini, jadda bihi sayr, yang sedang melakukan perjalanannya itu, dia selain mengqasar juga menjamak. Jadi sekedar berhenti untuk sholat, nah, maka disyariatkan selain apa tadi qasar, dia juga jamak. Sebagaimana yang dipraktekkan Nabi ketika perang Tabuk. Taib. Adapun musafir jenis yang kedua yang dikatakan musafir yaitu nazilan. Idza nazala al-musafir, itu musafir yang nazilan, yang sedang turun, artinya sedang berhenti, singgah, istirahat. Maksudnya untuk waktu yang panjang, apakah setengah hari atau bahkan satu hari. Maka pada kondisi itu dia masih boleh menjamak, boleh. Dijamak boleh. Tetapi yang afdal dia kerjakan sholat di masing-masing waktu. Di masing-masing waktu, tapi tetap mengqasar. Ya, tetap mengqasar. Misalkan seorang singgah di waktu zuhur untuk nanti berangkat lagi safar setelah isya. Kan cukup lama itu waktu. Nah, itu yang lebih afdal, kerjakan di masing-masing waktu. Kerjakan zuhur, 2 rakaat. Sudah istirahat, datang waktu asar, kerjakan asar nanti apa di waktunya 2 rakaat. Datang lagi waktu maghrib, begitu. Dan seterusnya. Beda dengan tadi, musafir yang jadda bihi sayr, yang sedang berjalan, yang tidaklah berhenti kecuali memang hanya untuk sholat saja. Maka pada saat itu, yang lebih utama dia menjamaknya. Bisa difahami ya? Kalau qasarnya tetap diqasar semua, diringkas sholatnya. Yang 4 menjadi 2. Tetapi terkait mana yang lebih afdal, apakah menjamak, yaitu menggabungkan sholat atau tidak, tadi melihat kepada safarnya itu, safar yang sedang berjalan atau sedang singgah, berhenti untuk waktu yang lama. Kalau sekedar untuk sholat, berarti tetap dihukumi dia seorang yang jadda bihi sayr, yang sedang melakukan perjalanannya, maka dia menjamak. Tapi kalau yang dia singgah untuk waktu yang cukup lama untuk istirahat, sehingga dia melewati masing-masing sholat itu pada waktunya, dia lewati waktu zuhurnya di situ, waktu asarnya di situ, waktu maghrib di situ, waktu isya juga di situ, maka yang lebih utama bagi dia tidak menjamak, yaitu dia kerjakan sholat dengan mengqasar tapi di masing-masing waktunya. Meskipun tetap boleh kalau dia ingin menjamak, boleh, tapi ini terkait mana yang lebih utama. Yang lebih utama dia tidak menjamak, cukup qasar saja. Taib, demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.